Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syedarlun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh nasional dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Smawe, Radio Megapun 105,6 FM Sigli, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita pagi edisi hari ini 8 Maret 2021 bersama saya Ardiansyah dan rekan saya Ariga Pratama. Terima kasih rekan Ardi, kita awali berita pagi ini dari PD. Syedarlun dari PD diberitakan petugas rumah tahanan kelas 2B Sigli PD menggeledah rutan dan rumah binaan. Saat melancarkan razia, dalam razia itu petugas menyita puluhan ponsel Android dan gunting. Penggeledahan itu dilakukan untuk menertibkan warga binaan agar tidak membawa ponsel dan senjata tajam. Kepala rutan kelas 2B Sigli A. Halim Faisal mengatakan sasaran penggeledahan adalah kamar hunian untuk meminimalisir barang terlarang dan berbahaya serta HP, narkoba, dan senjata tajam. Ia menjelaskan, dalam razia ditemukan HP Android 16 unit, HP 7 unit, dan satu gunting pangkas rambut. Ia mengatakan, telepon genggam dilarang bawa masuk ke dalam rutan untuk memutuskan mata rantai komunikasi keluar. Sebelumnya diberitakan, petugas rutan kelas 2B Sigli PD pada Jumat 5 Maret 2021 sekitar pukul 1.20 waktu Indonesia Barat dini hari berhasil menggagalkan peredaran ganja di rutan tersebut. Ganja seberat 0,5 kg dikemas pakai lakban yang dimasukkan dalam plastik warna hitam ditemukan petugas saat patroli. Kepala rutan kelas 2B Sigli, A. Halim Faisal, mengatakan, saat ini jumlah warga binaan yang menjalani hukuman di rutan kelas 2B Sigli telah melebihi kapasitas. Di mana kapasitas warga binaan di rutan tersebut hanya 120 orang, tapi saat ini justru telah mencapai 487 orang. Kita lanjut lagi berita pagi ini, Syedarlun, setelah dari PD, kali ini ada berita dari Lok Sukun bersama laporan Jafarudin. Syedarlun, PT Pupuk Iskandar Muda pada Jumat 5 Maret 2021 kembali memulai ekspor pupuk urea komersil atau non-subsidi sebanyak 30.000 ton ke Sri Lanka. Ekspor perdana ini dilakukan setelah mendapat izin dari Pupuk Indonesia dan menandatangani kontrak dengan penerima pupuk di Sri Lanka. Kapal dari Sri Lanka, Truhmin Dragon Haipong, tiba di dermaga terminal untuk kepentingan sendiri atau Tux PIM pada Kamis 4 Maret 2021. Saat ini pengapalan telah selesai dan kapal juga telah berangkat. Seperti diketahui, ekspor pupuk komersil dari PIM ke luar negeri sudah berlangsung lama. Namun pada 2012 terhenti karena persoalan harga. Setelah sempat terhenti selama 9 tahun, PIM kembali memulai ekspor urea ke Sri Lanka. Pelepasan ekspor dilakukan Direktur Keuangan dan Umum PIM, Rohan Samsul Hadi, dan dihadiri Senior Vice President jajaran PIM dengan tetap mematuhi protokol kesehatan di dermaga terminal untuk kepentingan sendiri atau TUX PIM. Disebutkan ke depan, PIM sebagai anak perusahaan Pupuk Indonesia akan bersinergi dengan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia lainnya dalam memasarkan produk sebagai salah satu upaya menjaga ketahanan pangan nasional dan mengembangkan jangkauan korporasi ke pasar global. Syedarlun, setelah dari Lok Sukun, kali ini ada berita dari Ibu Kota Banda Aceh. Bulog Aceh masih tetap mengandalkan stok beras untuk kebutuhan daerah ini tahun 2021 dari beras hasil panen padi petani di Aceh. Kepala Bulog Aceh, Irsan Nasution, menyampaikan hal ini menjawab serambinews.com terkait rencana pemerintah pusat melakukan impor beras dari luar negeri. Irsan Nasution mengatakan, sampai bulan Maret ini Bulog Aceh belum pernah mengajukan usulan impor beras ke pusat. Pihaknya masih tetap mengandalkan pembelian gabah dan beras hasil panen padi petani lokal. Ia menambahkan, terkait rencana impor beras oleh pemerintah pusat, kemungkinan untuk menjaga stok pangan beras nasional di beberapa daerah yang produksi panen padi belum mencapai target. Sudarlun dari Banda Aceh, kita beralih ke Nagan Raya bersama laporan Rizwan. Sudarlun, tim gabungan di Nagan Raya masih terus berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kabupaten itu hingga Sabtu kemarin. Dua alat berat jenis beko ikut dikerahkan ke lokasi untuk memutus titik api agar tidak semakin meluas. Berdasarkan data diperoleh hingga Sabtu kemarin, total areal lahan terbakar di Nagan Raya mencapai 20,5 hektar. Kala BPBD Nagan Raya Irvanda Rinadi kemarin mengatakan pemadaman masih terus dilakukan tim gabungan. Ia berharap kebakaran lahan tersebut dapat dipadamkan secepatnya. Namun saat ini yang menjadi kendala para petugas di lapangan adalah asap tebal dari kebakaran itu. Penyebabnya karena hembusan angin kencang sehingga memunculkan asap dan akibatnya upaya pemadaman tidak bisa dilakukan dari dekat. Sementara itu Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi di Nagan Raya kembali merilis perakiraan cuaca barat selatan Aceh. Menurut BMKG, hujan sudah ada potensi turun pada Sabtu malam hingga Minggu. Syadaralun, untuk informasi nasional, ada kabar dari Jakarta tentang Wakil Ketua DPR RI mendukung KPK ungkap kasus dugaan suap. Wakil Ketua DPR RI, Ajis Samsudin, mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap kasus dugaan suap terkait pajak yang menjerat aparatur sipil negara di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Ajis meminta KPK agar menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Menurutnya, pegawai pajak yang harusnya menanamkan nilai-nilai profesional, berintegritas dan bersih dari unsur praktik korupsi untuk mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan. Seperti dikutip dari Tribun News, kasus suap di Ditjen Pajak berasal dari laporan masyarakat. Selain itu, Ajis juga meminta Kementerian Keuangan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja jajaran Ditjen Pajak, apalagi dalam masa pandemi COVID-19. Seharusnya penerimaan negara dari pajak dapat digunakan untuk membantu masyarakat. Sudarlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional atau mancanegara. Info pagi dari Naypyidaw, Myanmar merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi ini untuk edisi hari ini. Sudarlun, pasukan Myanmar menggerebek beberapa rumah warga pada Sabtu 6 Maret 2021 malam waktu setempat dan melepaskan tembakan. Hingga Minggu 7 Maret 2021 dini hari waktu setempat, warga mengatakan bahwa tentara dan polisi bergerak ke beberapa distrik di Yangon lalu melepaskan tembakan. Melansir dari Reuters, beberapa sumber mengatakan pasukan keamanan Myanmar menangkap setidaknya 3 orang di Kiau Uktada. Tentara Myanmar juga datang mencari pengacara yang bekerja untuk Partai Nasional Luge for Democracy, namun mereka tidak berhasil menemukannya. Sementara itu, seorang juru bicara junta tidak menjawab panggilan telepon untuk dimintai komentar. Menurut kelompok advokasi Asosiasi Bantuan untuk Narapidana Politik atau AAPP, lebih dari 1.700 orang telah ditahan di bawah pemerintahan junta militer. Tahanan dipukul dan ditendang dengan sepatu bot militer, dipukul dengan tongkat polisi, dan kemudian diseret ke dalam kendaraan polisi. Hal tersebut diungkapkan AAPP dalam sebuah pernyataan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di Batas Kota, demikian informasi pagi edisi hari ini, Senin 8 Maret 2021. Informasi pagi Serambi FM ini juga dapat Anda ikuti kembali esok hari pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda akses melalui situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.